بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Walhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita selesai dari Kitabus Shalah. Kita pada malam hari ini insyaallah masuk pada kitab yang berikutnya, yaitu Kitabuz Zakah. Kitab yang ketiga setelah Taharah dan Shalah adalah Kitabuz Zakah. Dan di dalam pembahasan zakat, yashtamil ala sittati abwab, itu mencakup enam bab atau enam pembahasan. Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimati zakah, pendahuluan tentang zakat, definisinya, hukumnya, dalilnya, dan seterusnya. Kemudian al-babu tsani, bab yang kedua, zakatuz zahabi wal fiddah, pembahasan tentang zakat emas dan perak. Al-babu tsalis, bab yang ketiga, zakatul khariji minal ard, zakat hasil panen atau zakat harta yang keluar dari bumi. Al-bab rabi', bab yang keempat, zakatu bahimatil an'am, pembahasan zakat hewan ternak. Al-babul khamis, kemudian bab yang kelima, zakatul fitr, zakat fitrah. Al-babu sadis, kemudian bab yang terakhir, ahlu zakah, orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Kita langsung pada bab yang pertama atau pembahasan yang pertama, al-babul awal, fi muqaddimati zakah. Bab yang pertama adalah tentang pendahuluan-pendahuluan dalam pembahasan zakat. Wa fihi iddatu masail, dan dalam bab ini ada beberapa masalah. Di sini disebutkan ada 8 masalah. Kita langsung pada masalah yang pertama, al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, fi ta'rifiz zakah, definisi zakat atau pengertian zakat. Apa itu zakat? Az-zakatu fil lughah, zakat secara bahasa, secara etimologi, artinya adalah annama'u wa ziyadah. Artinya adalah tumbuh dan berkembang, atau tumbuh dan bertambah. An-nama wa ziyadah, tumbuh berkembang dan bertambah. Yukalu dikatakan zakaz zar'u idza nama. Nah, tanaman dikatakan zaka ya, idza nama, apabila dia tumbuh berkembang. Nah, zakaz zar'u ya. Arti zaka di sini adalah nama. Ay nama zar'u. Tumbuhan itu berkembang atau tumbuh. Ini dari sisi bahasa. Wa syar'an, sedangkan dari sisi syariat. Yang dimaksud dengan zakat adalah ibaratun an haqqin yajibu fil malil ladzi balagha nisaban muayyanan bi syurutin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Ya. Secara syariat zakat adalah ibarah an haqqin, ungkapan tentang hak. Yajibu fil mal, yang wajib, hak yang wajib di dalam harta. Alladzi balagha nisaban muayyanan, yang harta tersebut telah sampai pada nisab tertentu. Ada nisab tertentu yang padanya wajib zakat. Bisyurutin makhsusatin, dengan syarat-syarat khusus. Syarat-syarat zakat. Litaifatin makhsusatun, makhsusatin, dan diperuntukkan zakat tersebut untuk sekelompok orang yang khusus. Nah, ini makna zakat secara syariat. Ya, ungkapan tentang hak yang wajib di dalam harta yang telah mencapai nisab tertentu dengan syarat-syarat yang khusus untuk orang-orang yang khusus. Wahia tuhrotun lil abdi wa tazkiyatun li nafsi. Dan zakat ini adalah sebagai pembersih bagi seorang hamba, dan juga sebagai pensuci bagi seorang hamba. Zakat akan mensucikan, akan membersihkan seorang hamba, dan akan mensucikan jiwanya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah berfirman, ambillah sodakoh, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Ini menunjukkan bahwasannya zakat itu sebagai pembersih bagi seorang hamba, dan juga sebagai pensuci jiwa seorang hamba. Wahiya sababun min asbabi isya'atil ulfah wal mahabbah. Dan zakat itu merupakan sebab dari sebab-sebab tersebarnya ulfah, tersebarnya rasa kasih sayang, rasa kepedulian terhadap sesama. Wal mahabbah, dan tersebarnya rasa cinta. Wat takaful baina afrodil mujtama'il muslimi, dan sebagai takaful ya, menjadi sebab adanya takaful, saling melengkapi, saling menanggung antara individu-individu masyarakat muslim. Akan terjalin hubungan kasih sayang antara si ghani dengan si miskin, antara si kaya dan si miskin, antara orang yang berharta dengan orang yang fakir. Terjadi tarabut, hubungan, ikatan kasih sayang ya, saling cinta antara mereka. Selesai dari masalah yang pertama tentang definisi zakat. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua. Hukmu zakati wa dalilu dzalik. Hukum zakat dan dalilnya. Az-zakatu faridatun min faraidil Islam. Zakat adalah kewajiban dari kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Waruknun min arkanihil khamsah, dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima. Wahiya ahammu arkanihi ba'da sholah, dan zakat adalah rukun Islam yang paling penting setelah sholat. Yang pertama dua kalimat syahadat, yang kedua sholat, kemudian apa? Zakat. Ini menunjukkan zakat adalah rukun Islam yang paling penting setelah sholat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Wa qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka. Surah Taubah ayat 103. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain, ya, yang dimana di situ Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara amalan sholat dengan amalan zakat. Ini menunjukkan pentingnya dan agungnya amalan zakat. Ini dalil dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil dari hadis bahwasannya zakat adalah kewajiban di dalam Islam dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, dalil dari hadis adalah wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan persaksian bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholah, yang kedua adalah menegakkan sholat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait, yang keempat melakukan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan yang kelima puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalil yang lain, wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi li Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam wasiat beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, lamma ba'athahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di negeri Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal yang ketika itu hendak diutus ke Yaman. Kata beliau, "Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Serulah mereka untuk bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasannya aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Yaitu seru mereka untuk masuk ke dalam Islam. Fa inhum ata'uka lidzalik, jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, yaitu mereka mau masuk ke dalam Islam mengucapkan dua kalimat syahadah, fa'alimhum annallaha afturadu 'alaihim khamsa shalawat fi kulli yaumin wa lailatin, maka beritahu kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka sudah mau masuk ke dalam Islam, maka ajarkan, beritahukan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha aftaradu 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Apabila mereka mentaati hal tersebut, yaitu mau menunaikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam, maka kemudian khabarkan lagi kepada mereka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka zakat di dalam harta-harta mereka. Tukhadhu min agniyaihim, yang harta zakat tersebut diambil dari harta orang-orang kaya dari mereka. Wa turaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang yang fakir dari kalangan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan di sana masih banyak dalil-dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang sudah disebutkan di atas cukup menunjukkan bahwasannya zakat adalah salah satu kewajiban di dalam Islam dan merupakan salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Wa qad ajma'al muslimuna fi jami'il amsari 'ala wujubiha, dan telah sepakat kaum muslimun di seluruh penjuru negeri, semuanya sepakat tentang wajibnya zakat. Wattafaqa sahabatu 'ala qitali mani'iha, dan para sahabat juga telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang menentang atau enggan membayar zakat. Fa sabata bidzalika faridatu zakati bil kitabi was sunnati wal ijma', maka dengan itu tetaplah kewajiban zakat dengan Alkitab, Al-Qur'an, was sunnah, dan dengan hadis, wal ijma', dan dengan ijma' kaum muslimun. Naam. Dan zakat sebagai tambahan faedah, zakat itu diwajibkan sebelum hijrah. Zakat diwajibkan di Mekah sebelum hijrah. Akan tetapi ketika diwajibkan di Mekah belum disebutkan kadarnya berapa. Kemudian disebutkan atau dijelaskan kadar yang wajib tersebut yang harus dikeluarkan di mana? Di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah. Nah, jadi wajib zakatnya diturunkan di Mekah, ya. Kemudian dijelaskan kadarnya di Madinah pada tahun kedua setelah hijrah. Taib. Kita langsung pada masalah yang ketiga. Al-mas'alatu thalithah. Hukmu man ankaroha. Hukum orang yang mengingkari zakat. Man ankara wujubaz zakah jahlan biha. Barang siapa yang mengingkari wajibnya zakat karena bodoh, belum tahu hukumnya. Wa kana mimman yajhal mislahu dzalik. Dan dia termasuk daripada orang yang naam jahil juga dari yang semisal itu. Ya. Karena apa? Imma li hadatsati ahdihi bil Islam, imma karena dia baru masuk Islam, ya. Sehingga banyak syariat-syariat yang belum dia tahu. Ya. Barangkali mungkin sholat pun dia belum tahu kalau sholat itu wajib. Nah, apalagi zakat. Ya. Imma dia baru masuk ke dalam Islam, ya, sehingga tidak tahu atau jahil tentang wajibnya zakat. Dia mengingkarinya, mengingkari wajibnya zakat karena jahil. Karena dia baru masuk Islam. Au li kaunihi nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil amsar, atau dia orang yang tinggal di pedalaman yang jauh dari kota. Ya, orang-orang pedalaman, orang gunung, ya, enggak ada alim di sana, enggak ada orang yang bisa mengajarkan tentang Islam di sana. Ya. Maka orang yang seperti ini urifa wujubuha, diberitahu tentang wajibnya zakat. Nah, jika dia mengingkarinya karena jahil, karena dia baru masuk Islam atau dia tinggal di pedalaman jauh dari kota yang tidak ada orang yang mengajarkan Islam di sana atau syariat Islam, hukum-hukum Islam, nah, maka diberitahu, ya, bahwasannya zakat itu hukumnya wajib. Bahkan salah satu rukun dari rukun Islam. Walam yuhkam bikufrihi, dan tidak dihukumi kafir dia. Walaupun dia mengingkarinya, tetapi mengingkarinya karena bodoh. Li'annahu ma'dzur, kenapa tidak dihukumi kafir? Padahal dia mengingkari wajibnya zakat. Karena dia ma'dzur. Ya. Ada uzur. Uzurnya apa? Jahil, bodoh. Karena baru masuk Islam. Atau karena tinggal di pedalaman, jauh dari kota, jauh dari orang yang bisa ditanya, dari orang alim, nam, atau orang yang mengetahui hukum-hukum Islam. Nah, orang seperti ini diberitahu, diajarkan. Nah, tidak langsung dihukumi kufur, ya. Sebagaimana dalam masalah takfir, pengkafiran itu ada syarat-syaratnya. Ya, tidak sembarangan seorang mengkafirkan kaum muslimin. Ada syurut, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah. Kemudian wa in kana munkiruha musliman nasyian bi biladil Islam wa baina ahlil ilmi, apabila orang yang mengingkari zakat tersebut adalah seorang muslim yang tinggal di negeri-negeri Islam dan di tengah para ulama ahlul ilmi, yaitu di tempat dia banyak ahlul ilmi yang bisa ditanya. Banyak ahlul ilmi yang menjelaskan hukum-hukum Islam. Nah, jika orang yang mengingkari wajibnya zakat adalah seorang muslim, nam, yang tumbuh dan tinggal di negeri Islam dan di antara para ahlul ilmi, ya, fahuwa murtaddun. maka dia adalah seorang yang murtad. Tajri alaihi ahkamur riddah, diberlakukan padanya hukum-hukum riddah, hukum-hukum yang murtad. Bagaimana hukum orang yang murtad? Yustatabu salasan, dimintai taubat sebanyak 3 kali. Fa in taba, kalau dia mau bertobat, walhamdulillah. Ya, mau kembali kepada kebenaran, mau masuk lagi ke dalam Islam, walhamdulillah. Wa illa, jika tidak mau, kutila. Orang yang murtad keluar dari Islam, hukumnya dipenggal, dibunuh. Dan ini yang melakukan adalah waliul amr, pemerintah atau penguasa, bukan kelompok, ya, naam, atau person, ya, pribadi atau individu, bukan. Tetapi waliul amr, pemerintah atau penguasa yang melakukan hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuh dia. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para penguasa, para pemerintah, na'am, yang melakukan hal semacam ini, yaitu membunuh orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Karena orang murtad sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya. Nah, dia nanti akan menjadi penguat bagi orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir akan memiliki dalil. Ya, tuh si fulan saja keluar dari Islam. Padahal dia orang yang cerdas, padahal dia orang yang pandai. Nah, tidaklah dia keluar dari Islam karena dia mengetahui jeleknya Islam. Nah, sehingga orang-orang kafir punya dalil ketika ada orang keluar dari Islam. Nah, maka hukuman orang yang murtad adalah dibunuh di dalam hukum Islam. Dan yang melakukan ini adalah waliul amr atau penguasa atau pemerintah. Maka orang yang mengingkari wajibnya zakat dan dia berada di tengah-tengah kaum muslimin, nah, maka dia murtad keluar dari Islam, dimintai taubat sebanyak 3 kali, ya. Nah, kalau sudah 3 kali disuruh bertaubat, enggan bertaubat, maka dibunuh. Karena dia murtad keluar dari Islam. Kenapa orang yang mengingkari zakat dibedakan tadi antara yang tinggal di pedalaman jauh dari kota, jauh dari orang-orang yang tahu hukum Islam, nah, atau orang yang baru masuk Islam, dibedakan dengan orang yang tinggal di negeri kaum muslimin atau di tengah-tengah kota? Nah, karena orang yang tinggal di pedalaman punya uzur, ya, nggak ada orang yang bisa ditanya tentang hukum Islam, atau dia baru masuk Islam masih punya uzur, belum tahu dan belum banyak belajar tentang hukum-hukum Islam. Tapi orang yang bertahun-tahun tinggal di tengah-tengah kaum muslimin, di situ ada ahlul ilmi, ada orang yang tahu hukum-hukum Islam. Nah, tetapi dia mengingkari wajibnya zakat, ya, maka ini menunjukkan dia itu apa? Nah, murtad, ya, dari Islam. Karena adillata wujubiz zakat zahirah fil kitab wa sunnah. Ya, demikian karena dalil-dalil wajibnya zakat itu nampak jelas di dalam Al-Qur'an dan hadis, wa ijma'il ummah, dan ijma' umat Islam ini. Falatagat takhfa 'ala man hadza haluh. Maka na'am, hampir tidak samar terhadap orang yang kondisinya seperti ini, yaitu tinggal di kota. Nah, gak mungkin dia tidak mengetahui hukumnya, ya, karena dia tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau dia ternyata tidak mengetahui hukumnya, benar tidak mengetahui hukumnya, maka ini adalah kesalahan dia. Kenapa dia tidak belajar? Kenapa dia tidak bertanya? Padahal ada ahlul ilmi di tengah-tengah mereka. Ya, kelalaian dari dia. Dan orang yang tinggal di kota atau di tengah-tengah kaum muslimin hampir tidak samar tentang wajibnya zakat, ya, wajibnya dua kalimat syahadat, sholat, zakat. Ini tidak samar ini. Bahkan anak-anak kecil pun tahu. Anak-anak TK tahu. Rukun Islam yang lima. Ya. Maka orang yang mengingkari wajibnya zakat di tengah-tengah kaum muslimin, menunjukkan murtadnya dia. Ya. Karena dia sudah tahu hukum zakat. Bahwasannya zakat itu wajib hukumnya. Ya. Hal-hal yang seperti ini hampir tidak samar. Naam, terhadap seorang yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Fa idza jahadaha la yakunu illa litakdzibihil kitab wa sunnah wa kufrihi bihima. Tidaklah orang seperti ini dia menentang wajibnya zakat, nah, kecuali karena dia telah mendustakan Alkitab wa sunnah, dan juga kecuali karena dia mengkufuri keduanya. Nah. Jadi tidaklah orang yang tinggal di negeri, di tengah-tengah kaum muslimin, tidaklah dia mengingkari wajibnya zakat, ini tidak muncul kecuali dari orang yang mengingkari dan mendustakan Al-Quran dan hadis, dan ingkar terhadap keduanya. Nah, karena dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang terakhir pada malam hari ini, hukmu mani'iha bukhlan, hukum orang yang enggan membayar zakat karena kikir. Nah, kalau tadi kan karena menentang, mengingkari, sekarang karena kekikiran. Man mana ada az-zakati bukhlan biha, barang siapa yang enggan membayar zakat karena kekikiran, pelit, ya. Ma'atiqadihi biwujubiha, bersamaan dengan dia meyakini wajibnya zakat. Dia yakin kalau zakat itu rukun Islam, wajib, ya. Tetapi karena kikir dia enggak mau bayar zakat, ya. Fahuwa asimun bimtina'ihi wa la yukhrijuhu dhalika anil Islam, maka dia berdosa karena sebab enggan membayar zakat dan tidak mengeluarkan dia dari Islam, tidak murtad, ya, karena dia hanya kikir atau pelit dan masih meyakini wajibnya zakat. Li'anna zakata far'un min furu'id din, karena zakat adalah salah satu cabang dari cabang-cabang ad-dinul Islam ini, agama Islam ini. Falam yakfur tarikuha bimujarrodi tarkih, maka tidak kafir orang yang meninggalkan zakat hanya karena sebab enggan membayarnya karena kekikiran. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam an mani'iz zakah, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang enggan membayar zakat. Beliau mengatakan, summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian orang yang enggan membayar zakat tersebut, dia akan melihat jalannya, imma jalan menuju ke jannah atau jalan menuju an-nar. Ini potongan hadis, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis tentang dosa orang yang tidak bayar zakat. Nah, bahwasanya orang yang tidak membayar zakat, yaitu tidak membayar zakat emas dan perak, akan diazab nanti dia di dalam neraka jahannam. Setelah diazab, kemudian dia akan melihat jalannya, ima jalan menuju jannah atau jalan menuju an-nar. Walau kana kafiron lama kana lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya dia kafir karena sebab tidak membayar zakat, ya, karena pelit tadi. Kalau seandainya dia kafir hukumnya, maka apa? Tidak akan ada jalan menuju jannah. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia melihat jalannya, imma menuju jannah atau menuju an-nar. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak kafir, ya, karena Rasulullah SAW mengatakan ada naam apa ini kemungkinan dia naam melihat jalannya ke jannah. Naam. Walau kana kafirun lama kana lahu sabilun ilal jannah. Kalau seandainya dia kafir maka dia tidak akan ada jalan untuk menuju jannah. Wa hada tu'khadhu minhu zakat qahran ma'at ta'zir. Orang seperti ini yang pelit enggan membayar zakat, maka apa? Zakatnya diambil secara paksa ya, oleh penguasa atau pemerintah, diambil paksa. Naam, ma'at ta'zir disertai dengan berikan hukuman kepadanya. Disertai dengan memberikan hukuman kepadanya. Ya, sesuai dengan naam kemaslahatan, ya. Naam. Dan sesuai dengan kebijakan penguasa atau pemerintah untuk menghukum orang yang enggan membayar zakat. Nah, kemudian zakatnya diambil paksa. Fa in qatala dunaha kutila. Kalau dia orang yang diambil paksa zakatnya, ya, kemudian dia enggak mau, bahkan dia menyerang karena harta zakatnya mau diambil sama penguasa atau sama pemerintah. Kemudian dia menyerang penguasa atau menyerang pemerintah yang hendak mengambil zakatnya. Maka kutila, orang seperti ini diperangi juga. Ya. Kalau dia menyerang untuk mempertahankan zakatnya, nah, agar tidak diambil oleh penguasa atau pemerintah, maka orang seperti ini kutila, diperangi oleh penguasa atau pemerintah. Hatta yakhdu'a li amrillahi ta'ala, sampai dia tunduk terhadap perintah Allah. Wa yu'addi zakah, dan menunaikan zakat. Itu sampai dia menunaikan zakat. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman, fa in tabu wa aqamu sholata wa atuz zakah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum, dan apabila mereka bertaubat dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berikan kesempatan jalan bagi mereka, yaitu berikan keamanan kepada mereka kalau mereka taubat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, berilah keamanan kepada mereka. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil dari hadis adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka telah melakukan itu semua, hasamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Itu darah mereka aman dan harta mereka aman. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'alallah, sedangkan hisabnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini juga dalil diperanginya orang yang naam enggan membayar zakat. Naam. Ya. Dan menentang pembayarannya. Nah. Kemudian wali qauli Abi Bakrin As-Siddiq, dan juga karena ucapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, yang dimana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal banyak mereka kaum muslimin yang murtad. Nah, ya. Murtad, dan juga banyak yang sudah tidak bayar zakat lagi. Ya, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau mana'uni 'anaqan kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum 'alaiha." Lau mana'uni 'anaqan. Apabila mereka enggan membayar kepadaku anaqan. Anaqan itu adalah anak kambing betina yang belum genap setahun. Apabila mereka enggan membayar anak kepadaku, yaitu membayar zakat anak yang dulu mereka pernah bayar pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sekarang mereka enggan, La qataltuhum 'alaiha. Sungguh aku akan perangi mereka karena mereka enggan membayar zakat tersebut. Nah, riwayat ini juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ucapan Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wal anak, sedangkan al anak adalah al unsa min waladil ma'z. Betina dari anak kambing. Kambing kacang. Kambing kacang, na'am. Anaknya yang betina ya, namanya anak. Ma lam tastakmil sanatan, selama belum genap satu tahun. Kalau anak kambing kacang yang betina belum genap setahun namanya anak. Nah, dan pada zaman beliau banyak nam yang enggan membayar zakat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi mereka, ya, sampai mereka mau kembali lagi membayar zakat sebagaimana yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahu fi ra'yihi al-khulafa'u tsalatsah wa sa'iru sahabah. Dan bersama beliau, nah, dalam pendapat memerangi orang yang enggan membayar zakat yang dulu mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama beliau atau sependapat dengan beliau al-khulafa'u tsalatsah, tiga khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sepakat dengan pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wasairu sahabat, bahkan seluruh sahabat sepakat diperanginya orang yang enggan membayar zakat. Ya. Karena yang dulu pernah mereka bayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana dzalika ijma'an minhum ala qitali mani'iz zakah. Sehingga ini menjadi ijma' dari para sahabat. Naam. Ijma tentang diperanginya orang-orang yang tidak membayar zakat, enggan dan menentang pembayarannya, enggak mau membayar zakat, mempertahankan hartanya, ya, maka diperangi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa mani'uha bukhlan yadkhulu tahta hadhihi nusus, dan orang yang enggan membayar zakat karena pelit, kikir, itu masuk dalam dalil-dalil ini atau nas-nas ini. Nah, orang yang enggan membayar zakat karena pelit. Nah. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, selesai dari masalah yang keempat. Nah. Naktafi bihadzal qadar, karena sudah masuk isya, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.